Padang bulan, padange koyo rina, rembulan sing awe, awe, awe, awe. Padang bulan, padange koyo rina, rembulan sing awe. Ceritani kan gosepo mengko sore. Allahumma sholli wa yang keras Allahumma Muhammadi sholli wa setinggi iman Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah salatan da'imatan bidawami malkilani salatan da'imatan bidawami malkilani alamat bakal keton buri ini lamun wong tua lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton buri ini wong tua loro kondur engar so Allahumma ijo-ijo bendera NU tahun 66 lahir NU ijo-ijo ijo-ijo bendera NU gambar jaga simbol NU bintang song ulama NU tapi dia pelaksana NU Surya Surya ulama NU tapi dia pelaksana NU Ansor Pemuda NU Fatayat Fatayat Pemudi NU Fatayat Fatayat Pemudi NU Kanggu usoli Kanggu usoli Solate NU Adat pindu Jum'atane NU Kanggu usoli Kanggu usoli Solate NU Adat pindu Adat pindu Jum'atane NU Kanggu kunun Subuhane NU Zikir bareng Zikir bareng amalane NU Zikir bareng Zikir bareng amalane NU Tahlilan Tahlilan hadiah NU Manakiban Manakiban wasilah NU Sila ENU Wiritan Rutinan ENU Maulidan Maulidan Salawat ENU Maulidan Maulidan Salawat ENU Bang Anwar Bang Anwar Ulama ENU Bang Kasir Bang Kasir idolane ENU Bang Anwar Bang Anwar ulama ENU Bang Kasir Bang Kasir idolane ENU Bapak Kandungi NU Para kiai Para kiai kebanggaan NU Para kiai Para kiai kebanggaan NU Bang Anwar Bang Anwar ulama NU Yorina Rabu lati Sing kawin-kawin Giling-kawin ojo pondo turu sore. Ini tak cerita nih kanggo sepo mangko sore. Patang bulan patangnya kaya rino. Rembulan nih singawe yawe. Ojo pondo turu sore. Ini tak cerita nih kanggo sepo mangko sore. Allahumma kanggo sepo mangko sore ye padang bunga keras kaya rina lani sing awe awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore ye Allahumma duduk e ala sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin hadza ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan